ya. Mas muka anta? Nurrahim. Nurrahim. Nah, Rabi' Nurrahim. Tafadhal ya Syekh Nurrahim. As-salis. Nah. Nukat komsoni wa munatili ya ummi. Marat tsaniyah ya Ahnur. Sekali lagi. Ya. A aghasalti kumsani wa munatili wa manadili wa munatili laisa mu ma bil fathi na'am manadili aghasalti kumsani wa manatili ya ummi na'am na'am ghasalti na'am tarjim ya akhi apakah kamu mensuci baju-baju dan sapu tangan ya ibuku? Naam, kumsani ada ya di situ dan manadili ada ya di situ. Ya apa ini akhir kiri? Ya jama. La, ya saya. Ya. Nah, dhamir ini berarti kumsani baju-baju saya wa manadili dan sapu tangan saya. Wa ada ya akhir kiri? Insyaallah. Nah, kenapa antum pakai dhamir anti di sini? Ghasalti karena apa yang menentukan? Apa kata apa yang menentukan di sini? Sehingga antum bisa pilih ghasalti. Mukhatab. Mukhatab. Kata apa di sini yang sangat menentukan? Ta. Ati. Ya ummi. Naam, ya ummi. Kalimat ummi. Ummi di situ yang menentukan. Jazakallahu khair ya akhir kiri. Barakallahu fiik. Nah, nafsah al-majal ya akhir. Jazakumullahu khair, khunal karim. Pendengar dan pemirsa TV Roja, telah kita simak beberapa soal dan jawaban yang disampaikan rekan kita di studio. Kami berikan kesempatan bagi Anda, silakan di telepon 0218236543. Silakan melanjutkan latihan yang ada pada tamrin yang kedua di halaman 56. Silakan di 0218236543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umu di mana? Umu Said di Bogor. Rahlan, Said. Tepat dari ya Umma Faiz. Said. Hah? Umma Said atau Umma Faiz? Umu Said, Ustaz. Umu Said. Kaifa haluki ya Umma Said? Bi khair, alhamdulillah, Ustaz. Insyaallah. Tepat dari ya Umma Said. Anti rakam Arabi alam. Arabi. Naam. Nukat al-mudarrisu darsa ala saburati. Naam ya Umma Said, maratan thaniyah. Nukat al-mudarrisu darsa ala saburati. Naam, ajib. Katab al-mudarrisu darsa ala saburati. Naam, katab al-mudarrisu darsa ala saburati. Naam. Naam. Ma domir huna, katab domir mustatir. Naam, huwa ala sekadarik. Bala, huwa ustad. Al-mudarrisu, apa ini Arabnya umuh? Al-mudarrisu fa'il. Ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bih. Naam. Ayu jumlatin hadihi? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ahsant. Wasil. Al-khamis. Al-khamis. Tarjamti suara rabi atau lam tutarjim? Lama. Tarjimi, law samahti. Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Wasili, al-khamis. Al-khamis, ana fatahtu babal fasli. Naam. Wa hamidun wa hisamun wa bilangun fatahu an-nawafiza. Ahsanti. Maratan thaniya. Sekali lagi. Ana fatahtu babal fasli. Naam. Jawaban yang pertama, fatahtu. Ana fatahtu. Sahih. Fatahtu. Teruskan. Wa hamidun wa hisamun wa bilangun fatahu an-nawafiza. Naam, fatahu an-nawafiza. Sahih. Tarjim. Saya telah membuka pintu kelas dan Hamid dan Hisham dan Bilal mereka membuka jendela. Ahsanta. Jendela. Ahsanti. Naam. Satu lagi umum, tafadhali. As-sadis. As-sadis. A nuqat ad-darsal jadid jayyidan ya banatu. Naam. Afahimtun ad-darsa jadida jayyidan ya banatu? Naam, afahimtunna. Naam. Afahimtunna. Apakah kalian